بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله kita ingin lakukan murajaah sekitar 10 atau 15 menit kita ambil sebelum kita melanjutkan kajian rutin kita Al-Usul As-Salasah. Muraja'ah yang dimaksud adalah berkaitan dengan waktu yang kita sedang berada padanya. Itulah salah satu dari bulan-bulan dalam setahun yang kita hari ini atau mungkin kemarin sudah memasukinya, jikalau bulan sebelumnya terhitung 30, mungkin hari ini baru memasuki, dan jika bulan yang sebelumnya itu adalah berakhir dengan 29 hari, mungkin kemarin sudah memasukinya. Bulan yang dimaksud bulan ini adalah Sya'ban. Insyaallah Ta'ala sudah dijelaskan pada sebelumnya atau mungkin pada tahun yang lalu, namun sekedar untuk mengingatkan referensi kita terkait dengan bulan ini, bulan Sya'ban, dan bulan yang baru saja kita lalui, bulan Rajab, yang merupakan salah satu dari bulan-bulan haram. Bulan haram ada sebanyak 4 bulan. Jika ditanya siapa yang bisa menyebutkan 4 bulan itu, tafadhal, jika ada yang tahu angkat tangan, sebutkan. Tidak mengharuskan harus benar semua, tentu itu yang diharapkan, cuma untuk melatih keberanian, maka tidak masalah jika ada kesalahan. Tafadhal, 4 bulan-bulan haram kita bantu, 3 berurutan. 6. Tafadhal. Bulan Rajab, 6. Yang kemarin yang terakhir, urutan yang keempat. Namun yang 3 berurutan. Maka setelah 3 berurutan baru loncat ke bulan 7, yaitu bulan Rajab. Tinggal 3-nya apa itu? Baik, Pak Santa, sebagai sesuai dengan apa yang saya dengar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Silakan dicatat jika memang perlu. Dzulqa'dah adalah bulan ke-11, Dzulhijjah adalah bulan ke-12, Muharram adalah bulan yang pertama. 11, 12, 13 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Mudah insyaallah untuk diingat. Satunya itulah yang baru saja kita lalui, bulan Rajab. Nah, ingat insyaallah ya. Karena nanti ada istilah bulan-bulan haram, ada istilah bulan-bulan haji. Nah, kalau mau ditambah sekalian, apa saja bulan haji itu? Nah, sering insyaallah disampaikan dalam kajian atau dalam khutbah bulan-bulan haji. Ada yang tahu? Fadhol. Naam, bulan Syawal. Bulan ke-10. Setelahnya lagi urut ke-11 bulan Dzulqa'dah. Maka bulan Dzulqa'dah merangkap dua, bulan haram dan bulan haji. Satu lagi, bulan haji. Ya Allah, fadhol. Tinggal satu. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bukan semuanya satu bulan penuh Dzulhijjah, tetapi 10 pertama. Insyaallah bisa diingat. Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal Dzulhijjah. Bukan 10 Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Maka yang merangkap dua bulan yang padanya kemuliaan, bulan haram dan bulan haji apa? Dzulqa'dah, bulan ke-11. Kembali bahwa tadi disebutkan adanya 4 bulan haram dan sudah berlalu. Sekarang kita masuk pada pembahasan atau murojaah terkait dengan bulan Sya'ban. Bulan keberapa Sya'ban? Agustusnya Hijriah. Nah, kalau disebut Agustus langsung paham, bulan ke-8. Maka ketahuilah 8 bulan 8 ya Hijriah itulah Sya'ban. Nah, kalau ditanya mengapa dinamakan Sya'ban? Nah, ini perlu tahu asal-usulnya. Tafadhal, barangkali ada yang tahu atau masih ingat pembahasan tahun yang lalu. Insyaallah sudah pernah terlintas, tersinggung, ya, atau tersampaikan pada kajian-kajian yang lalu. Cuma masalahnya 4 huruf. Lupa. 6. Sudah berlalu berarti bukan ingat semuanya. Maka di sini pentingnya murojaah walaupun sebentar. Apa sebab dikatakan Sya'ban? Mungkin yang lebih berkepentingan untuk jawab yang punya nama ini. Nah, mana orangnya? Nah. Fadhol. Akh Baban. Sehingga akhirnya dipanggil Baban. Namanya Sya'ban. Nah. Maka harus tahu kenapa orang tua saya ngasih nama Sya'ban. Mungkin ada sesuatu yang bersejarah padanya. Kenapa dan kenapa? Nah. Apa sebab dinamakan Sya'ban? Kalau tidak ada yang tahu, maka tetap rujukan kita adalah para ulama. Di antaranya Al-Imam Sirajuddin Ibnu Mulaqqin. Atau disingkat, lebih gampang diingat, Ibnu Mulaqqin. Al-Imam Ibnu Mulaqqin salah seorang imam dari kalangan mazhab Syafi'i. Menyatakan sebab kenapa dikatakan Syaban. Beliau sebutkan ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, Syaban artinya berpencar atau berpisah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang Arab pagan, pagan itu penyembelah berhala di masa dahulu, itu melakukan berpencar, berpisah, bagi-bagi tugas dengan maksud untuk mencari air. Sulit didapat air di padang pasir Sahara yang begitu besar, sehingga bertugas, kamu sebelah sana, kamu sebelah sini, kamu tugas sebelah sana, mana yang dapat nanti mendapati air itu. Pendapat yang kedua, bahwa orang-orang Arab pagan melakukan penyerbuan, melakukan peperangan. Nah, sehingga bulan itu dikatakan Syaban. Pendapat yang ketiga, Syaban artinya nampak atau lahir atau muncul. Apa maksudnya? Karena nampak di antara dua bulan yang mengapitnya, yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Yang sebelumnya yakni Rajab, yang sesudahnya nanti adalah Ramadan. Sehingga Syaban itu nampak lahir dari dua bulan tadi, Rajab dan Syaban, bulan ketujuh dan bulan kesembilan. Maka dikatakan dengan Syaban. Fadhol Syaban untuk mengulangi tiga pendapat tadi. Yang pertama, berpencar atau berpisah orang-orang Arab pagan tadi untuk mencari apa? Air. Yang kedua, orang-orang Arab pagan tadi berpencar dan berpisah untuk melakukan penyerbuan, penyerangan. Dan yang ketiga, Syaban dikatakan itu karena nampak lahir atau menonjol. Nah, di sana padanya amalan-amalan sunnah. Berupa apa amalan di bulan Syaban? Yaitu memperbanyak as-siyam. Nah, tidaklah Rasulullah SAW melakukan puasa yang banyak selain Ramadan dibandingkan Syaban. Nah, jika ada riwayat beliau melakukan puasa Syaban sebulan penuh, maka di sana ada keterangan lebih lanjut. Man ma shoman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan qat ghairu ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali berpuasa sebulan penuh selain Ramadan. Sehingga puasa Syabannya bukan satu bulan penuh utuh, tetapi memperbanyaknya dengan tanpa mengkhususkan di bulan, di hari-hari tertentu. Contoh misal dia lakukan hanya 15 Syabannya saja. Kenapa kok dia pilih tanggal 15? Iya, karena 15 itu pertengahan bulan yang disebut dengan nisfu Syaban. Nah, ini tidak boleh. Tidak dibenarkan seseorang memilih hari-hari tertentu di bulan Syaban melakukan puasa dengan keniatan-keniatan khusus atau keyakinan-keyakinan pada hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka itu amalan di bulan Syaban, memperbanyak puasa. Apa hikmah tidak dilakukan puasa Syaban itu satu bulan penuh? Tafadhal, bagi yang tahu jawabannya. Baik, ahsanta. Jawaban itu sudah diajarkan oleh imam yang disebutkan tadi, Ibnu Mulaqin rahimahullah, agar jangan sampai orang menyangka bahwasannya puasa itu hukumnya adalah wajib seperti Ramadan. Agar jangan sampai disangka atau dikira bahwa puasa Syaban itu adalah wajib, sehingga ada sela-selanya tidak puasa. Namun secara persentase dalam 30 hari adalah banyak, lebih dari 50%. Begitu mungkin. Berikutnya, tentu suatu sunnah diajarkan di sana padanya hikmah. Apa hikmah puasa Syaban? Mungkin barangkali ada yang ingat apa-apa yang sudah dijelaskan. Paling tidak ada yang nyantol lah sedikit. Ada yang tahu? Fadhol, apa hikmahnya? Karena waktunya ini terus berjalan, tidak bisa ditahan, maka langsung saja jawabannya. Ada empat pendapat. Yang pertama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering safar, sementara adanya sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Iya apa tidak? Nah, ini termasuk yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa puasa 3 hari setiap bulan itu nilainya 1 dahar setahun lamanya. 14, 15, 13, 14, 15 penanggalan hijriah tiap bulan. Nah, itu yang afdol. Jika memang ternyata tidak bisa 13, 14, 15 atau tidak secara berurutan, tapi yang penting jumlahnya 3 hari. Nah, 13, 14, 15 jika dia lakukan seperti itu afdol. Nah, maka dengan namanya safar terhalangi. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib saja kita diberikan rukhsah. Maka terharangilah Rasulullah SAW untuk puasa itu, sehingga kesempatannya di bulan Syaban. Beliau menganggap hutang bulan lalu, bulan sebelumnya, tidak sempat puasa 3 hari, disempatkan, dikumpulkan di bulan Syaban. Itu yang pertama, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering safar atau adanya keperluan lain. Yang kedua, dalam rangka menemani istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna, wanita dengan tabiatnya mempunyai masa haid setiap bulan. 6. Tidak bisa bayar dari setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sampai terakhir, kesempatan terakhir bulan sebelum Ramadan, yaitu Syaban. Maka Rasulullah SAW ingin menemani mereka, sehingga beliau lakukan bersama puasa sunnah Syaban. Sudah berapa menit ini murojaah? Mau habis waktunya. Yang ketiga, dalam rangka mengagungkan Ramadan. Kenapa memperbanyak puasa Syaban? Menyiapkan sesuatu yang akan diagungkan. Puasa wajib setahun sekali. Maka menyiapkannya itu dengan menyambutnya dengan cara persiapan. Sehingga sesuatu kalau dipersiapkan sebelumnya, akan datang tamu besar, maka dipersiapkan rapat demi rapat, ini menyiapkan ini dan sebagainya, bagaimana supaya sambutan tadi betul-betul maksimal dan sebagainya. Ini hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat adalah bahwa di bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Sementara di bulan itu amalan diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Bulan yang mestinya amalan soleh diangkat kepada Allah justru banyak dilalaikan oleh sebagian manusia. Dari mana kita tahu? Adanya satu riwayat sahabat yang bernama Usama bin Zaid pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau lebih banyak melakukan puasa sunnah pada bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa ya Rasulullah?" Beliau menyatakan, "Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu." Itulah bulan yang manusia banyak lalai darinya. Apa bulan itu? Baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Maka aku ingin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalanku diangkat oleh kepada Allah dalam kondisi aku sedang berpuasa. Nah, itulah empat hikmah yang disebutkan secara singkat. Semumpung antum masih ingat, maka dicatat apa-apa yang tadi didapatkan sehingga tidak terlewatkan begitu saja. Sisi lain disebutkan dalam oleh salaf bahwa bulan Sya'ban dikenal dengan bulannya pembaca Al-Quran. Dalam beberapa riwayat, bulan Sya'ban dikatakan bulan pembacanya Al-Quran. Artinya apa? Kita berupaya untuk lebih semangat baca Al-Qurannya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bulan yang Allah turunkan Al-Quran, Ramadan. Maka dilatih. Latihannya di bulan Sya'ban. Latihan puasa, latihan baca Al-Quran. Yang tadinya kita mungkin kurang semangat, malas, dan sebagainya. Maka kesempatan, semumpung kita baru masuk Sya'ban, kita gairahkan semangat kita. Kita gerakkan hati kita untuk mau mengambil Al-Quran. Setelah mengambil, kita buka, kita baca. Nah, termasuk tentunya Ramadan. Ada seorang yang bertanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan, "Hafizahullah Ta'ala, ya Syekh, mana yang afdal ketika Ramadan? Baca Al-Quran saja? Baca saja? Atau baca Al-Quran bersama tafsirnya?" "La," kata beliau, "baca Al-Quran yang afdal. Baca Al-Quran dengan tafsirnya di waktu lain." Karena Ramadan dimotivasi untuk banyak prosentasenya kita baca Al-Quran. Nah, sehingga waktu-waktu yang berlalu di waktu Ramadan nanti mayoritasnya baca dan baca dan baca Al-Quran. Jangan sampai terasa bosan. Baru sebentar baca, berhenti, nanti ingatkan diri kita kembali baca Al-Quran. Jenuh, nanti lagi. Step by step. Nah, bertahap. Seseorang itu kan mungkin ada masa jenuhnya. Mungkin baru baca berapa lembar, jenuh, tunggu sebentar, pakai kegiatan yang lain, habis itu baca lagi, habis itu baca lagi. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan satu hasanah, kebaikannya, nilainya dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala 10 sampai 700 kali lipat. Maka kesempatan nantinya kita memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan tentu kita berdoa untuk bisa dipertemukannya Ramadan yang pertama sampai yang terakhir. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. 6. Sisa 10 menit. Maunya 10 menit. Akhirnya ceritanya tinggal 10 menit waktu yang berlalu. Telah disebutkan terkait dengan tugas-tugas para malaikat Allah alaihimussalatu wassalam. Dimulai penyebutan tiap-tiap malaikat tadi dalam kitab ini yang antum pegang, halaman 122, tepatnya pada 3 baris terakhir. Di bagian bawah itu ada garis, di atas garis 3 garis antum lihat ada tulisan faminhum, dan di antara malaikat itu antum kasih tanda. Faminhum, antum kasih tanda garis, tulisi nomor 1. Maka disebutkan malaikat yang disebutkan padanya malaikat Jibril alaihissalam yang Allah tugaskan dengan wahyu. 1 garis setelahnya ada tulisan wa minhum, dan dari mereka pula. Antum tulis angka 2. Siapa malaikat tadi? Malaikat yang ditugaskan memikul arsy. Yang ketiga di halaman berikutnya, 123. Paragraf yang pertama. Tahu ya arti paragraf? Kalau satu deret kalimat, kalimat, kalimat, baris, baris. Kalau paragraf, paragraf adalah yang menonjol dari jajaran garis tadi. Di paragraf yang kedua halaman tadi 123 ada tulisan wa minhum. Antum kasih tanda, antum tulis angka 3. Malaikat yang Allah tugaskan dengan hujan dan tumbuh-tumbuhan, yaitu Mikail. Bawahnya lagi, wa minhum, dan dari mereka. Antum tulis angka 4. Malaikat yang Allah tugaskan meniup sangkakala, dialah Israfil. 4. Yang kelima, di paragraf yang keempat, di paragraf yang kelima, afwan, paragraf yang kelima, wa minhum, antum tulis nomor 5. Malaikat yang Allah tugaskan menggenggam nyawa. 6. Mencabut nyawa. Siapa nama malaikat itu? Malakul maut. Paragraf berikutnya, wa minhum, antum tulis angka 6. Yang Allah tugaskan terkait dengan janin di dalam rahim. Tidak disebutkan nama malaikatnya. Paragraf berikutnya, wa minhum, yang ketujuh. Malaikat yang Allah tugaskan menjaga amalan-amalan Bani Adam. Yang kedelapan di halaman berikutnya, 124, paling atas, malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga anak cucu Adam dari sesuatu yang membahayakan. Paragraf berikutnya, paragraf ketiga, angka 9, malaikat yang Allah tugaskan melaksanakan perintah pada penjuru langit dan bumi, yang tidak tahu jumlah mereka kecuali hanya Allah. Yang ke-10, malaikat yang mencari majlis zikir ilmu untuk mereka hadir padanya. 10 yang sudah disebutkan dan sudah berlalu, ingin saya tambahkan karena saya dapatkan dari penjelasan yang lain, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Antum tulis angka 11. Malaikat yang Allah tugaskan bisu'alil mayyit fi qabrih, untuk menanyakan mayyit di kuburnya. Itu yang ke-11. Beliau tidak sebutkan penjabarannya. Yang ke-12, malaikat yang Allah tugaskan menemui orang-orang yang beriman di hari kiamat. Dalilnya surat Al-Anbiya 103. Wa tatalaqqahumul malaikah, dan para malaikat atau mereka orang-orang beriman disambut oleh para malaikat. Nah, ditugaskan untuk menyambut orang-orang yang beriman. Al-Anbiya 103. Yang ke-13, malaikat yang Allah tugaskan bitahiyat ahlil jannah, memberikan tahiyat kepada penduduk surga. Tahiyat itu penghormatan kepada penduduk jannah. Surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat yang masuk menemui mereka min kulli bab, dari semua pintu-pintu jannah. Kemudian ayat ke-24 menyatakan salamun alaikum bima sabartum. Itulah salamnya malaikat. Salamun alaikum, salam kesejahteraan untuk kalian, bima sabartum, disebabkan kesabaran kalian selama di dunia untuk tetap istiqamah di atas keimanan, di atas tauhid, di atas amal soleh, sehingga ajal tiba menemuimu dalam keadaan kau di atas al-haq. Salamun alaikum bima sabartum. Berikutnya yang ke-14, yang terakhir dari tugas-tugas para malaikat yang bisa disebutkan, para malaikat yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla lailan wa nahara, pagi, malam dan siang. Dengan bukti Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihul laila wan nahar la yafturun. Mereka para malaikat itu bertasbih kepada Allah malam dan siang. La yafturun, tidak kunjung bosan-bosannya. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan attatis sama, langit merintih, wa haqqa laha an ta'itta, dan berhak langit itu untuk merintih karena merasa berat memikul para malaikat. Kenapa? Ma min maudhi'i arba'i asabi', karena tidaklah dari setiap 4 jari minha padanya illa wa fihi malakun qa'imun lillah, melainkan padanya malaikat yang tegak beribadah kepada Allah, atau raki'un atau ruku', au sajidun atau bersujud. 14 dan 4 tambahan yang telah disebutkan tadi semoga menguatkan keimanan kita terhadap rukun-rukun iman, dan terkhusus pada pembahasan kita adalah terkait dengan malaikat Allah alaihimussalatu wassalam. Semoga semakin kita gigih di dalam beriman dan beramal saleh sampai ketika menemui ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.